Mitra bisnis, upaya penuntasan kasus bailout Bank Century terus berlanjut dengan bekerjanya pansus DPR, KPK, kepolisian serta kejaksaan yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara transparan sesuai data dan fakta yang telah dilansir oleh BPK dan PPATK. Berdasarkan data hasil audit yang telah dilansir oleh BPK dan notulen rapat KSSK, sebenarnya telah tersirat siapa-siapa yang punya peran penting dalam proses bailout Bank Century. Di antaranya adalah Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK dan Gubernur Bank Sentral. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, jika kita mengacu pada hasil audit BPK dan juga notulen rapat KSSK, apakah kita bisa membuat asumsi bahwa Menkyu dan Gubernur BI yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? Iya, belum tentu. Belum tentu lah kalau ada yang nyuruh, ya memang bertanggung jawab kok mau disuruh gitu kan. Lantas, apa pendapat Bapak atas upaya-upaya untuk memelokkan fakta dan asumsi dalam kasus ini, Pak Quick? Iya, kalau itu rada-rada kacau itu. Jadi ada yang benar, tapi ada yang menyesatkan. Gitu. Bisa Bapak ungkap seperti apa penyesatan itu, Pak Quick? Nah, itu sulit. Oleh karena ini urusannya sangat teknis. Dan menyangkut angka-angka, menyangkut tanggal, segala macam. Jadi kalau orang tidak membaca ini, bagaimana bisa mengatakan bahwa ini fraud, ini aneh, ini tidak logis gitu. Jadi yang kita dengarkan saja pansus. Pansus biasanya baca, mesti baca dia. Ngerti nggak ngerti urusan lain. Tapi dari pansus ada yang membaca dan ngerti. Jadi meskipun rakyat sebenarnya telah dirugikan dalam kasus ini, tapi rakyat tetap harus menunggu proses politik yang sedang berjalan ya Pak Quick? Memang, sudah banyak dirugikan tapi ternyata yang nggak apa-apa kan, rakyatnya kan diem. Ya saya kira masih menunggu, karena kalau BPK auditnya benar, lalu PPATK memberikan kerjasamanya, semua buku dibuka, siapa pada tanggal berapa menyetor uang, siapa pada tanggal berapa menarik uang, jumlahnya berapa, itu bisa dibikin cerita. Bisa dibikin cerita menjadi jelas. Tetapi seperti yang saya katakan, lepas dari itu saja, urusan penelikungan 2 miliar tidak bisa dibantah, hanya bisa bukan penelikungan, gitu. Itu menghindari sistemik. Nah, ketika menghindari sistemik, kita mesti minta berapa tagihan dari 23 bank. Kalau dibayar semua, berapa jatuhnya? Oleh karena interbank call money market, itulah yang menyebabkan bank utang piutang tiap 24 jam itu kecil. Uang untuk menutupi tekornya kok. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.